Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Iksan. Inilah reportase Radio Kekuningan. Pelayanan terbaik adalah di saat manajemen dibuat dengan sistem yang terkontrol dan terarah. Begitulah yang semestinya dilakukan oleh masjid-masjid Kabupaten Kuningan, terkhusus bagi para dewan guru ngaji. Atau di dalam takmir masjid diperlukan pembelajaran mekanisme serta meningkatkan kualitas jamaah masjid. Salah satu peserta pelatihan guru ngaji dan takmir masjid dalam upaya meningkatkan kualitas guru ngaji dan takmir masjid tingkat Kabupaten Kuningan mengungkapkan. Saya nama Uyo dari Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah ya bisa berkenan untuk menghadiri pelatihan manajemen guru ngaji atau takmir masjid ya. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan hadirnya manajemen atau pelatihan guru ngaji dan takmir masjid ini senantiasa bisa menyupport, wabil khusus juga bisa meningkatkan kualitas jamaah masjid ya, sekaligus karena tanpa manajemen suatu organisasi itu tidak akan maju ya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Ali, hakun bila nidomin yaglibuhu batilun binidom. Suatu kebenaran kalau tanpa ada manajemen atau minis atau suatu ya manajemen yang baik, maka akan kalah dengan kebatilan yang teratur. Maka dengan pelatihan manajemen guru ngaji atau takmir masjid ini senantiasa bisa meningkatkan masjid lebih berkualitas dan bisa menyupport jamaah lebih untuk supaya rajin dan betah di masjid ya, seperti halnya betahnya di rumah begitu. Itulah reportase Radio Kuningan. Mari remaja masjid dimanapun berada, daftarkan diri Anda dalam workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kuningan gratis. Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.